Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, senang sekali bisa bertemu Anda pada pagi hari ini bersama saya Mula Tuyu dalam Cahaya Hati. Dan insya Allah cahaya ini akan bersinar sampai ke rumah Anda. Dan insya Allah juga kami akan mengupas kebaikan dan juga keindahan dari ayat suci Al-Quran melalui seorang ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Usman Syihab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah tambah bulat insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau di sini udah ada ibu-ibu yang tambah cantik aja mungkin hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waduh, ini dari majelis taklim Al-Muslimah. Insya Allah Ibu ya, kita akan mendapatkan kebaikan pada pagi hari ini ya Ibu ya. Amin. Dan kebaikan apa yang ingin disampaikan Ustaz hari ini Ustaz? Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu teguran bagi kita untuk betul-betul kita memperhatikan kedua orang tua kita. Di dalam kehidupan kita ini ada hak orang tua dan ada hak anak. Yang kita ingin bincang-bincang pada pagi hari ini ialah bagaimana seseorang itu memperlakukan hak-hak orang tuanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala 4 kali menyatakan wasiat terhadap kedua orang tua. Wa wassainal insan biwalidayhi, itu 4 kali Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan seperti itu. Kami wasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, Al-Quran pun mengatakan setelah ayat tauhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah ayat tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ayat berbakti terhadap kedua orang tua. Ya Rasulullah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kepada engkau ya Rasul, tidaklah engkau mengabdi kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Berarti ibadah dengan kebaikan orang tua satu paket. Seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang sholat, dia mampu untuk berzakat, dia tidak berzakat, sholatnya tidak diterima. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beramal soleh, yang beriman, dia beramal soleh. Kalau beriman, tidak amal soleh, berarti dia tidak beriman, kan begitu. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang percaya, beriman kepada Allah, pasti dia mempersiapkan hari akhirnya. Itu satu paket. Begitu pula ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, itu 4 kali ibu-ibu pemirsa semua yang diridai Allah, itu 4 kali Allah mengatakan janganlah engkau mengabdi kecuali kepada-Ku dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Berarti apa maksud ini? Apa maksud ibadah dengan kebaktian terhadap orang tua? Apapun yang kita lakukan kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tetapi kalau kita tidak menghormati, tidak mencintai, tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik, mohon maaf, seluruh ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara ibadah dengan kebaikan dengan kedua orang tua. Ketika seseorang itu beribadah luar biasa, mungkin sholatnya, Al-Qur'annya, tasbihnya, dia baik luar biasa, tapi kalau dia tidak menghormati kedua orang tuanya, dia tidak melakukan orang tuanya dengan apa yang diinginkan Al-Qur'an, jangan diharapkan seluruh daripada amal ibadahnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung keridaan siapa? kedua orang tua kita. Jadi redha-Nya Allah tergantung keredhaan orang tua kita. Kita dapat seperti ini bukan karena usaha kita, tapi doa orang tua kita. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan kita, semuanya itu adalah, kadangkala kebaikan itu adalah dari doa orang tua kita. Karena yang baik itu akan turun terus kebaikan itu kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita. Apa? Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabba itu hanya untuk Allah, Rabb Tuhan. Tapi Rabba itu diberikan pula kepada kalimat itu kepada kedua orang tua kita. Baiklah Ustaz, berarti Subhanallah. Sekian indahnya dan sekian besarnya juga cinta Allah kepada orang tua kita ya Ustaz ya. Dan apapun, sebesar apapun ibadah kita, begitu kita tidak memperlakukan orang tua seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran, sia-sia sudah ya Ustaz ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik pemirsa, apalagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Otman Syihab setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati, jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam Cahaya Hati bersama Ustaz Otman Syihab. Sebelumnya Ustaz Otman sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana indahnya menjadi orang tua ibu-ibu ya. Dan bagaimana satu paketnya antara ibadah dan juga mencintai dan juga menghargai kedua orang tua kita. Nah, ibu-ibu yang ada di sini, ada yang ingin bertanya mengenai topik pada pagi hari ini? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Al-Muslimah. Yang akan saya tanyakan, menurut Ustaz, apa sih hak-hak orang tua yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran? Baik. Oh, ini agak unik nih Ustaz, biasanya kewajiban orang tua yang ditanyakan sekarang. Iya, hak-hak. Coba kita lihat dalam surah Al-Isra, itu ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ada lima. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ, itu hak orang tua, jangan kita mama apa-apa, itu hati-hati main itu hati-hati. Kalau dia sakit hatinya, Allah yang murka kepada kita. Allahu Akbar. Wala takullahuma ufin, wala tanharhuma. Jangan bentak dia. Jangan bentak dia. Subhanallah. Wa kullahuma kaulan karima. Cobalah berbicara dengan lemah lembut. Cobalah bicara betul-betul. Jangan menyakitkan hatinya. Kalau kita tidak setuju pun, hormati pendapatnya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rebahkan dirimu. Kau bukan presiden, kau bukan ustaz, kau bukan jenderal, kau bukan menteri di hadapan ibu dan ayahmu. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Mau apa ayah, mau apa mama, sampai seperti itu. Subhanallah. Sampai di situ, itu empat komunikasi. Satu komunikasi lagi kepada Allah. Kemudian kita waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ada lima dalam Al-Qur'an itu, yaitu angkat tanganmu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, siapa yang berdoa sengaja dia tidak menyebutkan doa untuk orang tuanya, maka doa itu akan dipending Allah subhanahu wa taala. Maka doa itu akan dipending oleh Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mau mengucapkan doa. Sama juga orang yang berdoa tidak mau berselawat kepada Nabi, nah pintu selawat itu adalah pintu makbulnya. Begitu pula kedua orang tua kita. Subhanallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku ini punya ibu. Ini hak ibu. Aku ini adalah punya ibu. Aku punya gaji yang aku dapatkan dari upah dan aku selalu memberinya 50%. Kalau uangnya mungkin 1 juta diberikan 500 ribu. Setiap bulan aku berikan ibuku. Tapi ya Rasulullah, ibuku itu belum habis bulan minta lagi. biasalah ibu tukang arisan terus kan begitu ya. Jadi dia minta lagi ya Rasulullah. Nabi mengatakan hal a'taitah, hal a'taitah, apakah engkau berikan dia? Apakah engkau berikan dia? Subhanallah. Dia nunduk, kemudian dipegang janggutnya sama Rasulullah. Nabi mengatakan begini, wahai anakku, bukankah engkau pernah berada di dalam perutnya? Bukankah dia pernah melahirkan engkau antara hidup dan mati? Bukankah engkau dibesarkan dengan air susunya? Bukankah kalau diperintahkan pilih lebih baik aku atau anakku, maka dia katakan lebih baik aku mati daripada anakku yang mati? Nabi mengatakan, engkau beserta seluruh hartamu milik ibumu. Jadi engkau dan seluruh hartamu milik ibumu. Itu yang dikatakan anak laki-laki milik ibunya, anak wanita milik suaminya. Subhanallah. Jadi hak-hak apa orang tua itu sangat luar biasa. Kita tidak berdoa dengan menyebut untuk istighfar kepadanya, doa kita di pending. Subhanallah. Dan tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan yang kita berikan cepat Allah balas kecuali kebaikan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Langsung case entry. Dan tidak ada juga balak, laknat, musibah yang Allah akan turunkan kecuali kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Allah memberikan keindahan, segala keindahan kepada orang tua ya Ustaz ya, dengan dalam bentuk hak-hak untuk selalu dicintai dan selalu